Sepatah kata yang kau ucapkan, cintamu kau berikan sudah. Kata setia telah ku berikan, cintaku usah kau ragukan. Secerca senyum bibirmu membasah terbayang di depan mataku. Sepatah kata kita padu, bahagia kita wujudkan. Secerca senyum bibirmu membasah terbayang di depan mataku. Sepatah kata kita padukan, bahagia kita wujudkan.